Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca ucapan al-musannif rahimahullahu taala yang menjelaskan bahwasanya di antara prinsip yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memahami bahwasanya yang namanya iman adalah qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan serta perbuatan. Yazidu wa yanqus. Bertambah dan bisa pula berkurang. Bertambah ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqus, begitu pula bisa berkurang ketika seorang terjatuh di dalam dosa kemaksiatan. Dan telah kita jelaskan pula al-adillah atau dalil-dalil pada pertemuan sebelumnya yang menjelaskan dan menguatkan prinsip ini, bahwasanya al-iman mencakup padanya al-i'tiqad, keyakinan. Begitu pula keyakinan serta al-lisan, ucapan. Begitu pula al-amal, mencakup padanya pula al-amal. Al-i'tiqad, keyakinan seperti al-imanu billah. Begitu pula al-iman bimalaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal iman bil qadar khairi wa syarri. Maka ini adalah iman. Begitu pula al-iman mencakup al-aqwal, ucapan-ucapan. Maka seorang ketika berzikir, takbir, tahlil, tasbih, tahmid, qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, begitu pula al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, seorang amar ma'ruf nahi munkar, wan nasiha, dan memberikan nasihat, wa ta'limul ilm, dan mengajarkan ilmu linnas, kepada orang-orang dengan lisannya, ini semua adalah masuk di dalam esensi al-iman. Semua itu masuk dalam cangkupan al-iman. Begitu pula yang namanya iman, masuk di dalamnya al-a'mal, amalan-amalan badan. Seperti as-salat, seorang ketika takbir, sujud, rukuk, dan gerakan-gerakan yang lainnya pada salat, ini semua gerakan-gerakan ini tadi minal iman, termasuk dari bagian keimanan seseorang, masuk dalam definisi al-iman. Contohnya yang lain, ketika seorang melaksanakan manasik al-hajj awil umrah, seorang ketika tawaf bil Ka'bah ataupun as-sa'i baina as-safa wal marwah wal wuquf bil arafah wa ramyul jamarat, dan yang semisalnya dari manasik-manasik haji, amalan-amalan ini masuk di dalam esensi dan bagian dari keimanan. Maka ini semua adalah keyakinannya ahli sunnah wal jamaah. Keimanan tidak terlepas dari tiga hal ini. Begitu pula inda ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Bertambah, begitu pula bisa berkurang. Dan pada ucapan al-imam Ahmad rahimahullahu taala di sini, beliau mendefinisikan bahwasanya al-iman qaulun wa amalun, ucapan serta amalan. Lalu apabila kita gandengkan dengan definisi yang kita sampaikan, bahwasanya iman itu juga termasuk di dalamnya al-i'tiqad, la syak. Dan kalau kita kembalikan ke ucapan al-Imam Muhammad, mana dari sini yang menyebutkan namanya al-iman masuk di dalamnya al-i'tiqad? Apakah beliau lupa ataukah terluput dan yang semisalnya? Famal jawab, al-jawab sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini bukan berarti tidak memasukkan esensi keyakinan atau al-i'tiqad dalam bagian dari al-iman. Tapi perlu diketahui pada definisi beliau, al-iman qaulun wa amal, iman adalah ucapan dan amalan. Perlu diketahui yang namanya ucapan atau qaul ana nau'in, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah qaulul qalbi, ucapan dari hati. Dan inilah yang disebut al-i'tiqad. Maka pada ucapan al-Imam Ahmad ketika mendefinisikan al-iman qaulun wa amalun, iman adalah ucapan serta amalan, masuk di situ pada qaul tersebut al-i'tiqad, keyakinan. Sehingga pada definisi beliau rahimahullahu taala di sini tidak memasukkan al-i'tiqad, bukan karena beliau lupa, bukan karena beliau meyakini keyakinan yang lain yang menyelisihi akidahnya al-sunnah la abadan. Tapi pada hakikatnya al-i'tiqad masuk pada bagian al-qaul. Karena al-qaul sebagaimana telah kita jelaskan ala nau'in, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah qaulul qalbi, ucapan dari hati. Dan itu yang disebut oleh para ulama dengan al-i'tiqad. An-naw'u tsani min al-qaul, dan yang kedua dari al-qaul, jenis kedua dari al-qaul adalah qaulul lisan, ucapan dari lisan. Seperti seorang berzikir, tilawatul Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu wal mau'izah. Ini qaulul lisan. Sehingga al-qaul di sini masuk dua jenis al-qaul, keyakinan qaulul qalbi wa kadzalika qaulul lisan, ucapan secara al-lisan. Dan pada ucapan beliau ketika mendefinisikan al-iman, al-imanu qaulun wa amalun, al-amal pun seperti itu, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, amalul qalbi. Al-amal terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah amalul qalbi, amalan hati. Apa itu amalan hati? Seperti al-ikhlas, seorang berusaha mengikhlaskan niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah amalan, tapi amalan hati. Begitu pula khasyatullah subhanahu wa ta'ala, seorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menanamkan kepada dirinya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah amalul qalbi, amalan dari hati. Mahabbatullah, kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan al-anbiya wal-mursalin was-salihin dan yang semisalnya. Ini masuk di dalam amalul qalbi. Begitu pula ketika seorang di dalam amalannya betul-betul berharap agar amalannya ini diterima oleh Allah, berharap agar amalannya ini mengantarkan dia ke dalam surganya Allah, berharap dengan amalannya ini menyelamatkan dia dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah amalul qalbi. Raja'uhu, rasa harap dia ketika beramal, ini juga sebuah amal, yaitu amalul qalbi, amal dari hati. Wa na'u tsani min al-amal, jenis kedua dari al-amal, amalul jawarih, amalan dari anggota tubuh, seperti rukuk, sujud, tawaf, sa'i, baina safa wal marwah. Ini semua amalan anggota tubuh. Sehingga sekali lagi, Pada ucapan atau pada definisi Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika mendefinisikan Al-Imanu qawlun wa amal, iman adalah ucapan dan perbuatan, bukan berarti beliau tidak memasukkan keyakinan padanya, al-i'tiqad. Padahal ahlu sunnah, mereka meyakini bahwasanya yang namanya iman masuk di dalamnya al-i'tiqad. Begitu pula qawlul lisan, begitu pula amalul jawari. Maka pada ucapan beliau ini, qawlun wa amal masuk pada hakikatnya al-i'tiqad pula. Yaitu pada ucapan beliau, qawlun. Karena qawl termasuk di dalamnya, di antara jenis qawl adalah qawlul lisan. Ucapan, qawlul qalbi. Ucapan dari qalbu, yaitu al-i'tiqad. Nah, ini yang dijelaskan oleh ulama-ulama. Begitu pula di antara yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah berkaitan dengan al-iman, maksudnya al-iman yazidu wa yanqus. Dan telah kita sampaikan pula al-adillah di dalam hal tersebut yang menunjukkan bahwasanya al-iman yazid. Keimanan itu bisa bertambah seiring dengan bertambahnya amal ibadahnya yang dia lakukan, baik itu ibadah dari lisannya, ibadah dari kalbunya, ibadah dari amalan badannya, ini akan menambah keimanannya. Di antara dalilnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala dilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Dan apabila turun sebuah surat, maka di antara mereka, di antara manusia-manusia, ada yang mengucapkan, ayyukum zadatu hadhihi imana, siapakah di antara kalian yang menjadikan, atau yang di mana ayat ini menjadikan keimanannya bertambah? Fa'amal ladina amanu fazadathum imanan, wahum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka ayat-ayat yang turun ini tadi, surat-surat yang turun, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang turun ini tadi menambahkan kepada mereka keimanan, wahum yastabsyirun, dan mereka pun bergembira. Maka ayat ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya al-iman itu bertambah. Fazadathum imana, maka surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran ini menjadikan mereka bertambah keimanannya. Maka ini sesuai dengan i'tiqadnya ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya al-iman yazid, keimanan itu bisa bertambah. Wayanqus, dan begitu pula yang namanya al-iman bisa berkurang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang terdapat di dalam kalbu-kalbu mereka penyakit, penyakit syubhat, penyakit hati, maka ayat-ayat tersebut justru menambahkan kotoran mereka. Di samping kotoran yang sudah terdapat pada kalbu-kalbu mereka. Wamatu, dan mereka pun mati. Yakni mati hatinya. Semakin turun ayat, semakin turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka semakin keras hatinya. Kenapa? Karena disebabkan mereka itu berpaling. Tidak mau mendengarkan, tidak mau betul-betul memperhatikan, betul-betul dibuang itu semua. Berpaling darinya ketika muncul nasihat, ketika muncul bimbingan yang ada dan tertera di dalamnya al-adillah yang sesuai dengan al-kitab sunnah, mereka berpaling. Mereka menghindar. Mereka menjauh. Maka yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, justru nasihat-nasihat, ayat-ayat, surat-surat, wahyu yang turun, zadathum rijsan ila rijsihim. Justru hati mereka itu semakin kotor. Menunjukkan bahwasanya yang namanya kekufuran seorang itu semakin bertambah. Sebagaimana keimanan itu berkurang dengan kemaksiatan, maka begitu pula kekufuran seorang itu bisa bertambah. Dan tingkatan orang-orang kafir itu pun bertingkat-tingkat. Nah, asyahid di sini, di dalam ayat ini, di dalam surat At-Taubah, di sini menjadi dalil bahwasanya al-iman yazid, iman itu bisa bertambah. Di antaranya ketika seorang mendengarkan wahyu, mendengarkan ilmu, mendengarkan tafsirul Quran, dan dia pahami, dia amalkan. Maka yang seperti ini menjadikan ayat-ayat tadi semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini khulasah dari apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Begitu pula pada pembahasan ini, dalam pembahasan al-iman, kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam permasalahan al-iman, di dalam permasalahan al-iman, maka di antara kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam mendefinisikan atau memahami al-iman, yang pertama adalah kelompok Jahmiyah, Atba' Jahm ibn Safwan, pengikutnya Jahm bin Safwan, yang dimana keyakinannya orang-orang Jahmiyah, mereka mendefinisikan al-iman mujarradun ma'rifah, mujarradu al-ma'rifah, yang namanya iman semata-mata seorang tahu. Artinya, seorang ketika tahu siapa Allah, tahu apa itu malaikat, tahu para nabi, sudah dikatakan sebagai seorang yang mukmin. Walaupun dia tidak tunduk kepada syariatnya, walaupun dia secara zahir menentangnya, walaupun dia berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata dia tahu Allah, ini sudah dianggap sebagai mukmin. Sehingga menurut mereka yang namanya al-iman mujarradu al-ma'rifah. Wa hadza la syak qaulun batil, dan ini tidak diragukan lagi termasuk ucapan yang batil. Kenapa? Di antara konsekuensinya, di antara batalnya ucapan ini, konsekuensinya akan menjadikan yang namanya iblis, syayatin, syaitan-syaitan, begitu pula Fir'aun serta bala tentaranya, mereka mukmin. Kenapa? Yang namanya iblis tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bahkan syaitan, iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bi'izzatik, dan demi kemuliaan-Mu, la'ughwiyannahum ajma'in, benar-benar aku akan sesatkan mereka semua. Bersumpah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata tahu siapa Allah, bahkan dia bersumpah demi keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul menyesatkan umat manusia. Sehingga dari sini, kalau seandainya menurut orang-orang Jahmiyah, iman itu semata-mata tahu siapa Allah, iblis pun tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Padahal iblis la syak akfaru khalqillah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Fir'aun pun seperti itu. Menurut mereka, konsekuensinya orang-orang dan pengikutnya Fir'aun itu orang-orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, bahwasanya mereka walaupun secara zahir, secara luarnya mereka menampakkan ketidakimanan kepada Musa serta Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, menentang ajaran Musa, tapi dalam kalbu-kalbu mereka, mereka yakin, mereka sadar, dan mereka tidak bisa menolak bahwasanya Musa mursalun min indillah, diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Fir'aun tidak semata-mata tahu, bahkan yakin bahwasanya Musa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan dari Rabbul Alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardil basair, illa rabbus samawati wal ard basair. Dan sungguh engkau wahai Fir'aun telah mengetahui, telah berilmu, telah faham Dan tidaklah yang menurunkan ayat-ayat ini tadi yang datang dari Nabiullah Musa, yang terjadi pada Nabiullah Musa, mukjizat-mukjizat yang terjadi pada Nabiullah Musa, tidaklah menurunkan tanda-tanda kekuasaan ini, ayat-ayat ini, illa rabbus samawati wal ard, kecuali memang sang penguasa, sang rabb as-samawati wal ard, rabbnya langit dan bumi, basair sebagai basirah, sebagai hujjah, sebagai dalil. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun tahu, sadar, bahkan di dalam ayat yang lainnya yakin bahwasanya Musa diutus dari Rabbul Alamin, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, dia bertobat, dia beriman dalam keadaan sudah habis waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-an, kenapa baru sekarang taubatnya? Nah. Ini yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua yang menyimpang di dalam pembahasan al-iman adalah kelompok al-karramiyah. Al-karramiyah, yakni pengikut Muhammad Ibnu Karram. Mereka mendefinisikan al-iman semata-mata an-nutqu bil lisan, semata-mata ucapan dengan lisan. Artinya seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sudah dianggap mukmin, walaupun tidak sholat, tidak beramal sama sekali, sudah dianggap mukmin. Nah, walaupun tidak beramal, walaupun di dalam kalbunya sekalipun dia mendustakan, tidak beriman kepada apa yang dia persaksikan, tidak beriman kepada syahadatnya, maka pendapat ini pun batil, la syak. Karena mengkonsekuensikan bahwasanya orang-orang munafik pun menjadi seorang mukmin. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW, begitu pula di zaman kita, mereka bersyahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan tidak semata-mata itu, mereka juga sholat, mereka juga beramal, mereka juga berjihad, mereka melakukan amalan-amalan islami yang lainnya. Tapi di dalam kalbu mereka, mereka mengkufuri hal itu semua. Mereka semata-mata melakukan itu semua sebagai hilah, sebagai makar untuk melindungi diri mereka, agar tidak diperangi oleh kaum muslimin. Kalau seandainya mereka menampakkan kekufuran mereka, tentunya mereka akan diperangi. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali mereka harus beriman secara zahir. Maka konsekuensinya, konsekuensi dari definisi orang-orang karramiyah, kalau semata-mata iman itu hanya ucapan saja, maka tentunya orang-orang munafik tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kafir, fid darqil asfali minan nar, lebih jelek bahkan kondisi mereka dari orang-orang kafir. Mereka terletak di bagian paling bawah neraka. Nah, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang Maturidiyah wal Asy'ariyah. Orang-orang Maturidiyah wal Asy'ariyah. Dan ini yang paling banyak menyebar. Akidahnya orang-orang Asy'ari, terutama orang-orang Maturidi, itu paling banyak menyebar. Nah, di antara keyakinan mereka, orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah, berkaitan khusus dengan masalah al-iman, mereka meyakini, atau mazhab mereka, meyakini bahwasanya al-iman huwa mujarradu tasdiq. Yang namanya keimanan itu semata-mata keyakinan. Walaupun tidak diucapkan, begitu pula walaupun tidak diamalkan sekalipun, semata-mata muncul pada dirinya, keyakinan, pembenaran di dalam kalbunya, walaupun dia tidak mau berucap, walaupun dia tidak mengamalkannya, ini sudah dianggap mukmin. Dan ini pun ucapan yang batil, karena konsekuensinya, paman Rasul SAW Abu Talib, ini akan menjadi seorang mukmin karena Abu Thalib dia sadar, dia yakin bahwasanya ajaran yang dibawa oleh keponakannya, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak dan dia yakin. Bahkan dia membela walaupun dia berat untuk mengucapkan syahadat. Karena ada tekanan, ada intervensi dari kaumnya. Dia akan dicela, dia akan dicemooh seandainya dia masuk Islam. Tapi dalam pembelaan beliau membela. Nah. Kalau seandainya yang namanya al-iman mujarad at-tasdiq, semata-mata keyakinan saja, maka tentunya Abu Thalib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mukmin. Nah. Dan sebagian orang ada yang meyakini bahwasanya Abu Thalib mukmin min ahli jannah wal iyadzu billah. Baik. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan huwa fi dhahdahin minan nar, dia di bagian paling atas neraka. Dia masuk neraka. Beliau melihat alaihi salatu wasalam Abu Thalib dipakaikan alas kaki dari neraka yang dengannya otak atau bagian paling atas dari Abu Thalib itu mendidih karena saking panasnya. Dan beliau menganggap atau beliau mengira bahwasanya dirinya adalah orang yang paling berat siksaannya di neraka. Padahal beliau adalah orang yang paling ringan siksaannya di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena saking beratnya siksaan yang dirasakan oleh Abu Thalib. Kemudian kelompok yang keempat. Di antara kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam mas'alatul iman adalah yang disebutkan oleh para ulama dengan murji'atul fuqaha. Murji'atu al-fuqaha. Murji'ahnya orang-orang fuqaha. Dan mereka rata-ratanya dari Ahlul Kufah. Rata-ratanya dari orang-orang Kufah. Nah. Mereka meyakini bahwasanya yang namanya al-iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Keimanan itu semata-mata keyakinan dari qalbu dan pengikraran dari lisan tanpa memasukkan bagian amalan atau amal tubuh, amalan anggota badan masuk dalam esensi keimanan. Ini murji'atul fuqaha tidak berpandangan bahwasanya anggota tubuh atau mohon maaf, amalan anggota tubuh termasuk bagian dari al-iman. Padahal ahlus sunnah mereka meyakini bahwasanya amalan anggota tubuh itu termasuk bagian dari al-iman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang sholat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sholat, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Dan sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Kata para ulama tafsir, ay sholatakum. Yakni maksud iman di sini adalah sholat kalian. Sholat kalian. Karena ayat ini turun berkaitan dengan qadhiyah tahwil al-qiblah. Tentang permasalahan dirubahnya arah kiblat. Yang asalnya Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Maka para sahabat bertanya, yang mereka dulunya masih sholat menghadap Baitul Maqdis karena ini syariat yang pertama sebelum dipindahkan arah kiblat ke Baitullahil Ka'bah. Mereka menanyakan, lalu bagaimana sholat kita yang menghadap Baitul Ka'bah, apakah sah, apakah dipakai, apakah dapat pahala atau gimana? Mereka bertanya, maka turunlah ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Yakni sholat kalian yang dulu itu masih teranggap, diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sholat yang menghadap Baitullahil Maqdis itu memang dengan perintah Allah juga. Kalau melaksanakan perintah Allah dengan baik, maka itu pun tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ketika dipindah, kemudian sholat yang dulu menghadap Baitul Maqdis kemudian menjadi gugur pahalanya, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al-muhim, ahlu sunnah memasukkan al-amal bagian dari al-iman. Tapi murjihatul fuqaha mereka semata-mata menyebutkan iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Nah. Begitu pula di antara kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam masalatul iman adalah orang-orang Khawarij wal Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij wal Mu'tazilah, mereka di dalam mendefinisikan iman hampir sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman tercangkup di dalamnya al-i'tiqad, keyakinan. Iman tercangkup di dalamnya al-lisan atau qaulul lisan, ucapan dari al-lisan. Iman tercangkup di dalamnya amalun bil jawarih, amalan dengan anggota tubuh. Namun perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Khawarij wal Mu'tazilah, Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya seorang yang terjatuh di dalam kemaksiatan, di dalam dosa besar, keimanannya berkurang. Dan tetap masih ada keimanannya. Adapun orang-orang Khawarij wal Mu'tazilah, mereka menganggap seorang yang terjatuh di dalam kemaksiatan, terjatuh di dalam dosa besar, keimanannya batal. Keimanannya hancur. Artinya dia keluar dari ranah iman. Dia menjadi kafir. Oleh karena itu di antara keyakinannya orang-orang Khawarij wal Mu'tazilah, mereka mengkafirkan orang-orang yang terjatuh di dalam kabirah, terjatuh di dalam dosa besar yang tidak sampai pada batasan dosa yang mengkafirkan. Tidak sampai pada batasan asyirkul akbar. Tidak sampai pada batasan al-kufrul akbar. Tidak sampai pada batasan an-nifat al-i'tiqadi. Nah. Sehingga mereka, di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya seorang pelaku zina, dia kafir. Dan mereka berdalih dengan sabda Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pezina ketika dia melakukan zinanya itu, tidaklah dia dalam kondisi beriman. Artinya apa? Menurut mereka, oh berarti kalau tidak beriman, kafir. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya pelaku zina, dan di mana zina itu adalah dosa besar, berarti seorang yang terjatuh di dalam dosa ini dia bukan seorang mukmin, artinya kafir. Berarti kesimpulan mereka, orang yang terjatuh di dalam dosa besar kafir. Padahal Ahlus Sunnah tidak berpendapat seperti itu. Tidak meyakini seperti itu. Kenapa? Karena dalil-dalil yang lainnya menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Naam, imannya berkurang. Naam, imannya berkurang, tapi tidak menghabiskan keimanannya. Masih ada tersisa keimanannya. Ma'ahu aslul iman, dia masih pada pokok dasar keimanannya. Walaupun imannya tidak sempurna. Karena berkurang dengan kadar kemaksiatannya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang pezina, seorang yang terjatuh di dalam dosa besar, itu tidak kafir. Seorang pezina, ketika seorang itu ghairu muhsan, bukan seorang yang muhsan, jadi seorang yang masih perjaka ataupun seorang yang masih gadis, belum melakukan al-waqa' atau melakukan al-jima' dalam ikatan pernikahan yang sah. Ini definisi dari seorang yang muhsan. Adapun selain itu, orang yang belum pernah menikah, belum pernah melakukan jima' di masa pernikahannya, ini dihukumi sebagai seorang yang ghairu muhsan. Seorang yang ghairu muhsan, ketika melakukan zina, dia yujlad mi'ata jalda, dipecut 100 kali, dipukul 100 kali, wa taghribu 'am, dan diasingkan selama 1 tahun. Yakni kata para fuqaha, dipindah di tempat yang baik, di kondisi yang baik, di lingkungan yang baik, sehingga lingkungan yang baik ini bisa merubah karakternya. Dipindah dari lingkungan yang menyebabkan dan menjadikan dia terpengaruh dan terjatuh di dalam az-zina. Dipindah. Harus dibuang. Jangan sampai dia masih tetap di lingkungannya. Ketika punya teman-teman yang jelek, dengan sebab temannya jelek tersebut, dia terjatuh di dalam perzinaan, maka harus dibuang. Harus diasingkan. Jangan sampai bergaul dengan teman-temannya. Kasih lingkungan yang baik. Yang dia akan berbaur dengan lingkungan dan terpengaruh dengan lingkungan yang baik tersebut. Artinya seorang yang berzina tadi dihukum dengan hukum had, tidak dieksekusi mati. Adapun orang-orang Mu'tazilah ataupun orang-orang Khawarij, mereka berpendapat seorang yang terjatuh di dalam dosa besar di antaranya zina misalnya, mereka kafir. Maka kita jawab, kalau seandainya kafir, tentunya hukum di dalam syariat kita, orang yang terjatuh di dalam zina, maka tidak dipecut, langsung dieksekusi mati. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, keluar dari agama Islam, terjatuh di dalam pembatal-pembatal keislaman, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Yani dilaksanakan oleh waliul amr, oleh pemerintah, seorang qadhi, seorang hakim, bukan masing-masing orang, bukan setiap person atau partai atau personal boleh main hakim sendiri, boleh main bunuh-bunuhan, tidak boleh. Ini wonang murni seorang qadhi, seorang waliul amr. Al-Muhim di sini menunjukkan bahwasanya dari hukum had yang ditetapkan oleh seorang pezina apabila dia ghairu muhsan, dia hanya sebatas dipecut dan diasingkan selama setahun. Menunjukkan dia bukan seorang yang kafir. Menunjukkan dia bukan seorang yang kafir. Berbeda halnya dengan keyakinannya orang-orang Khawarij yang Mu'tazilah. Yang meyakini, yang menyatakan bahwasanya seorang pelaku dosa besar, dia keluar dari iman, dia kafir. Begitu pula seorang yang muhsan sekalipun. Seorang yang muhsan, yang terjatuh di dalam az-zina, seorang muhsan, seorang yang pernah melakukan hubungan jima' di dalam ikatan pernikahannya, di dalam nikah yang sahih, dia dihukum bukan dengan eksekusi mati dalam arti dipegang, tapi dirajam sampai meninggal, dilempari batu sampai meninggal. Bahkan sebagian fuqaha menyatakan, kalau seandainya seorang yang ketika dirajam, dia lari, dia kabur, maka dibiarkan saja, jangan ditangkap. Dibiarkan. Artinya, semisal dia tidak kuat untuk menghadapi hukuman rajam itu tadi, dan dia mencabut ikrarnya. Semisal ada seorang yang barakallahu fikum mengakui perbuatan zinanya. Dia mengaku di hadapan seorang qadhi, seorang hakim, bahwasanya dia pernah berzina. Bersaksi selama 4 kali atau sebanyak 4 kali. Baru setelah itu dia ditetapkan dan dihukum dengan hukum rajam. Maka ketika seorang itu tidak kuat dan lari, artinya mencabut persaksiannya tadi, maka ditinggalkan, dibiarkan. Dibiarkan dia mau tobat sekalian. Nah, dalilnya adalah hadis berkaitan dengan salah seorang sahabat Ma'is radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah melakukan az-zina. Sampai 4 kali bersaksi, sampai 4 kali mengaku. Barulah setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beliau dirajam. Tapi ketika hendak dirajam dan merasakan ternyata lemparan-lemparan batu tadi menyakitkan, beliau lari. Beliau lari. Dan sampai ditangkap. Maka ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hala taraktumu?" Udah biarin aja. Kenapa kalian enggak biarkan saja? Kenapa harus ditangkap? Yatub ilallah fa yatubullahu alaihi. Biarkan dia lari, biar tobat saja. Enggak perlu ada hukuman eksekusi rajam. Kita kembali ke pembahasan seorang yang muhsan tadi, yang terjatuh di dalam az-zina, dia dieksekusi rajam. Dan misal pun dia mati, yakni dia tetap menjalani hukuman tadi, hukuman rajam tadi sampai dia meninggal, maka dia masih dihukumi sebagai muslim. Oleh karena itu dia masih disolatkan, masih dikafani, masih dimandikan jenazahnya, dikubur di kuburan kaum muslimin. Di antara dalilnya Ma'isi sendiri, sahabah radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mati dirajam. Kalau seandainya berzina itu atau dosa besar itu mengeluarkan seorang dari al-iman, tentunya Ma'is radhiyallahu ta'ala anhu tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak dikubur bersama kuburannya kaum muslimin. Naam. Dan dihukumi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang kafir. Tapi tidak seperti itu, menunjukkan bahwasanya dosa besar itu tidak mengeluarkan seorang dari ranah al-iman. Berbeda dengan orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, yang mereka menganggap bahwasanya dosa besar itu mengkafirkan seorang. Di antaranya pula mereka menganggap secara mutlak bahwasanya al-hukum bi ghairi ma anzalallah kufrun akbar. Berhukum dengan selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala secara mutlak kufrun akbar. Di mana al-hukum bi ghairi ma anzalallah, la syak, ini adalah sebuah kekufuran, sebuah dosa. Tapi tidak mengeluarkan seorang dari al-iman. Yang dimaksud pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Padahal siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang kafir. Maksudnya adalah kufrun duna kufrin, sebagaimana tafsirnya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Mereka menafsirkan kekufuran di sini adalah kufur asghar, yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari al-iman. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan dengan ini, walhamdulillah, kita selesai dari pembahasan al-iman yang disampaikan oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala. Beliau mengucapkan, wal-imanu qawlun wa'amal yazidu wa yanqus. Kama jaa fil khabar, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Keimanan adalah ucapan serta amalan, bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana datang di dalam khabar, di dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.